Akhirnya aku bertemu kamu setelah lama kita terpisah. Kau peluk aku, manjakan aku, kau buat aku seperti ratu. Kamu tahu aja, aku ingin itu. Setelah ku pendam resah yang ku rasakan. Kamu tahu aja, aku ingin itu. Kini tiada lagi hari-hari tanpamu. Dan kini aku bertemu kamu setelah lama kita terpisah. Kau peluk aku, manjakan aku, kau buat aku seperti ratu. Setelah ku pendam resah yang ku rasakan.